di setiap langkahku, namun kini takkan lagi. Aku yakin ini tak berarti lagi untukmu. Dengan mudahnya kau menghilang dari sisiku. Masa lalu kini telah berlalu pergi. Engkau jauh dariku, tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa dirimu. Oh, engkau jauh.